Iya. Dan ini Syekh rahimahullah membawa dua riwayat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Saya enggak baca itu, riwayatnya enggak panjang juga. Dan dia di sisi riwayat juga ada kelemahan. Baik, saya berpindah ke pembahasan berikutnya. Kita sudah selesai di sini membahas tentang sifat-sifat. Dan pembahasan berikut ini, Syekh akan banyak, Imam Ash-Shaburi akan banyak menjelaskan keyakinan ahli hadis terkait dengan hari akhirat dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, وَيُبْلُ أَهْلِ الدِّينِ وَالسُّنَّ بِالْبَعْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْوَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ وَاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فِيهِ وَالْخَلْقِ فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة للمسائل إلى سائر الزلازل والبلاغل المقبولة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل الاستيراد والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الدر من الخير والشر والإنفاق. Sini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa perkara yang terkait dengan keimanan akan hari akhirat. Dan secara umum para ulama ahli sunnah, para ulama as-salaf, kalau mereka membahas tentang akidah, inti pembahasannya sebenarnya kembali kepada dua pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama menjelaskan rukun iman yang enam. Menjelaskan rukun iman yang enam. Apa itu rukun iman yang enam? Keimanan kepada Allah. Yang kedua, kepada para malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, para rasul. Yang kelima, hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik yang mulia. Terakhir di buku akidah kita dapati pembahasan tentang sifat. Tapi ini terkait dengan keimanan kepada Allah. Jelas ya? Dan kita dapati pembahasan keimanan kepada malaikat, kitab-kitab, Al-Quran. Itu masih dalam keimanan kepada Allah dan masih dalam keimanan kepada kitab-kitab. Dan ada pembahasan terkait dengan hari akhirat. Terkait di buku-buku akidah dijelaskan tentang alam kubur. Sebab kubur adalah awal persinggahan seluruh dunia. Diterangkan kejadian pada hari kiamat. Dari hari kebangkitan. Hari kebangkitan dikumpulkannya manusia pada mahsyar. Dan diterangkan juga oleh Syekh di sini tentang syafaat. Diterangkan tentang telaga. Diterangkan tentang timbangan. Tentang hisab, pembagian buku-buku, jembatan dan neraka, surga dan neraka. Ini semuanya pembahasan rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Ada yang lain itu akhirnya juga. Jika boleh diwajibkan masalah takdir yang baik dan yang buruk. Jadi ini inti pembahasan yang pertama dalam buku akhirat. Menguraikan rukun iman yang benar. Inti pembahasan yang kedua dalam buku akhirat adalah menguraikan pokok-pokok keyakinan yang menjadi ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ciri pembeda antara ahli hak, ahli sunnah dan ahli bidah. Kerana disebutkan di dalam buku akidah pembahasan tentang sikap ahli sunnah terhadap para sahabat. Karena ini adalah hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Membedakan disebutkan dalam buku akidah sikap ahli sunnah terhadap pemerintah. Nah, karena saya insyaAllah ta'ala menyebutkan sikap terhadap pemerintah. Karena di sini berbeda sikap ahli sunnah dan ahli bidah dalam hal mengikati penguasa. Demikian pula kadang terdapat dalam buku fikih dan di dalam buku akidah sebagian pembahasan-pembahasan fikih seperti mengusap di atas sepatu, ada di sebagian buku. Dan seperti masalah raja, masalah yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam pembahasan tersebut ahli sunnah menyelisihi ahli bidah. Jadi ini dua pokok utama di dalam buku-buku akidah ahli sunnah. Ya, pembahasan dalam buku-buku akidah tidak keluar dari dua pembahasan ini. Jelas ya? Baik. Maka di sini Syekh terangkan tentang keimanan kepada hari kiamat. Kata beliau, wa yu'minu ahli dini wa sunnah. Dan pengikut agama dan sunnah, mereka beriman akan al-ba'ad ba'ad al-maut, kebangkitan setelah mati. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan, kemudian akan kembali kepada Allah. Ini adalah hal yang dimaklumi. Al-Quran Al-Karim menjelaskan hal ini dengan berbagai uraian, berbagai penjelasan. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana bumi itu, bumi yang mati dihidupkan. Bagaimana hujan menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang mati. Kemudian Allah akan terangkan bagaimana jasad-jasad itu nanti akan menjadi tanah. Dan kalau Allah akan membangkitkannya. Dan kalau Allah terangkan penciptaan langit dan bumi, ya, itu adalah sangat berat. Nah, dan lebih berat dari penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Taala, ya, sangat mudah mengembalikan semuanya. Sangat mudah mengembalikan semuanya. Ya, dan kadang diterangkan di dalam Al-Quran yang kering, bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Tatkala mereka menyaksikan hari kiamat, baru mereka sadar, ya, akan salahnya mereka mengingkari akan hari kebangkitan. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa meluas menyebutkan sebab masih banyak pembahasan. Namun di dalam Al-Quran, inti-inti pembahasan tentang hari kebangkitan sangatlah banyak. Berbagai, ya, bentuk beraneka ragam pengaparan untuk menerangkan adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan. Pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, "Bikulli ma akhbar Allah subhanahu bihi wa rasuluhu min ahwali dzalika al-yawmi." Demikian pula kita mengimani setiap perkara yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dari kemuliaan hari kiamat. Allah kabarkan tentang hari kebangkitan. Bagaimana kiamat itu tegak. Bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Orang sangka seperti awan. Tapi ternyata adalah gunung yang diterbangkan. Ya. Bagaimana langit itu terbelah. Bagaimana langit itu terbelah. Dan diterangkan berbagai kemerian pada hari kiamat. Ya yuhannas uttaku rabbakum. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yawma ta'awraha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. وَتَبَغُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَاسْتَغْفِرِ الْمَنُوسَ بِتَقْوَى لَكَنِيَةٍ kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari kalian melihatnya, kalian akan melihat. Hari kalian melihatnya akan nampak seorang perempuan yang menyapis anaknya, dia akan lalai dari anak yang dia hati. Dia hanya perempuan, kalau dia susui anaknya, dia sapi, maka sangat dia perhatikan. Tapi ini dia akan tinggalkan anaknya. Dia akan sibuk. Ya. Karena kemudian hari kiamat, dia akan mengurus dirinya sendiri. Dan kau akan melihat orang yang dalam keadaan hamil, gugur kandungannya. Tiba-tiba gugur karena dahsyatnya hari ini. Dahsyatnya hari ini. Dan kau melihat manusia seperti orang yang mabuk. Padahal mereka tidak mampu. Tetapi siksaan Allah yang sangat dahsyat. Siksaan Allah yang sangat dahsyat. Dan pada hari, menjadi hari kiamat, hari kebangkitan, hari ketika akan diwafatkannya seluruh manusia, ketika mereka dibangkitkan, juga nampak kemurian-kemurian. Tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, semua manusia dari awal dan akhirnya dibangkitkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Dan pada mahsyar ini, itu adalah dunia yang telah diganti. Dunia yang telah diganti. Pada hari kiamat, langit dan dunia diganti. Allah berfirman, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ. Hari tatkala bumi diganti, selain dari bumi yang ada. Demikian pula, langit diganti, selain daripada langit yang ada. Maka pada mahsyar ini, tempat lapangan yang sangat luas itu di atas bumi yang telah diganti. Seluruh makhluk dari awalnya sampai akhirnya berkumpul di padang mahsyar. Semuanya berkumpul di padang mahsyar. Mereka berkumpul dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dihitan. Sehingga Nabi mengabarkan hal ini kepada Aisyah. Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu saya melihat. Kata Nabi, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Perkara pada hari itu lebih dahsyat dari mereka sibuk saling melihat. Karena dahsyatnya hari itu tidak ada kesempatan untuk saling melihat di kanan dan di kirinya. Karena dahsyatnya hari itu dan mengerikannya. Jangankan manusia, para nabi dan para rasul semuanya mengkhawatirkan dirinya. Semuanya mengkhawatirkan dirinya. Mereka hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hanya memikirkan dirinya, memikirkan kesalahannya, padahal kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah. Bersama dengan itu, mereka masih mengkhawatirkan akan kesalahannya. Ini akan dahsyatnya pada hari itu. Dan pada hari itu matahari ditetapkan di atas kepala. Ditetapkan di atas kepala matahari. Dan Nabi mengabarkan ditetapkan sehingga jarak 1 mil. 1 mil ini disebutkan di dalam buku hadis 2 penafsiran. Ada yang mengatakan dia adalah jarak 1 seperti jarum panjang, mungkin seperti sejintal, ukuran 1 jintal, jarak yang sangat dekat. Atau ada yang berkata 1 mil ukuran mil yang dikenal di dalam ukuran orang-orang. Kata mil darat maupun mil laut, ya itu ukurannya. Jadi apapun kalau dikatakan dari ukuran 1 mil ini, matahari sangatlah dekat. Matahari sangatlah dekat di atas kepala. Kita saja di saat ini berada di terik matahari, tidak ada yang tahan di terik matahari tersebut. Apalagi di hari kiamat, matahari sangatlah dekat. Jarak 1 kilo, anggaplah 1 mil, 1 kilo 70, 1,7 kilo, maka ini sudah jarak yang sangat dekat. Maka manusia pada hari itu berkeringat. Semuanya berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang dia berkeringat hingga keringatnya menutupi mata kakinya. Ada yang berkeringat hingga keringatnya menutupi lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, wa iyyadzillah. Dan mereka ada yang diselamatkan, ada yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy. Ada yang amalan salehnya menjadi payung untuknya, menjadi teduhan untuknya sehingga dia sejuk dan tidak berkeringat di hari itu. Ini semuanya tergantung amalan yang dia lakukan. Hari yang sangat dahsyat dan hari itu manusia menanti. Satu hari penantian pada hari itu disebutkan di dalam riwayat seperti 500,000 tahun, satu hari penantian. Dan seorang menanti 1 jam saja antri di dunia, dia sudah marah-marah. Dan sudah banyak hal yang tidak enak di hatinya. Dan ini penantian dalam keadaan ia penuh dengan ketakutan. Penantian dalam kondisi yang seperti itu. Dan satu harinya seperti 500,000 tahun. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana dari beberapa bentuk penurian pada hari kiamat? Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktilaf ahwal ibadah fihi wal khalq. Demikian pula Allah dan Rasulnya mengabarkan beragam perbedaan makhluk pada hari itu. Berbeda-beda keadaannya. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada yang aman, ada yang merasa aman dan ada yang merasa sangat takut. Fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalik fi dhalika al-yawmil hal. Pada apa yang mereka lihat, apa mereka jumpai pada hari itu, hari yang sangat mengerikan. Diberi contoh di sini min akhdil kutub bil aiman masyama'in, mengambil kitab-kitab dari kanan dan kiri. Di hari kiamat ada pembagian kitab, ada yang menerima kitabnya dari kanannya, ini orang yang beruntung. Ada yang menerima kitabnya dari kirinya, iya, dari kirinya. Di sebagian ayat diterangkan dari belakang punggungnya. Dikompromikan antara dua ayat yang mengatakan dari kiri dan dari belakang punggung. Yang dari belakang punggung itu diambil melalui jalur kiri. Ya. Melalui jalur kiri. Maka ada pembagian buku. Dan setiap dari buku itu dia akan melihat catatan-catatan amalan yang dia lakukan. Ya. Dia akan melihat catatan-catatan amalan yang dia lakukan. Tidak ada yang dizalimi untuk dirinya. Tidak ada yang dizalimi untuk dirinya. Dia akan melihat buku. Allah berfirman, "Wa wudi'al kitab, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, wa yaquluna ya laylatana ma li hadzal kitab, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahad." Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, penuh dengan dosa. Mereka sangatlah sedih melihat catatan buku mereka. Dan mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Buku apa kau ini? Tidak ada yang kecil maupun besar dari amalan kami kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku. Dan Allah mendatangkan dan seluruh yang mereka lakukan hampir di depan mereka. Dan Allah tidak pernah membalimu ke orang tua. Pada hari kiamat, muamalan yang dia lakukan akan dia lihat di catatan. Walaupun dia sudah lupa syarat, tapi di hari kiamat, ingatannya akan mungkin tajam. Untuk mengingat amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian kata Syekh, wajibnya alim makan. Dalam menjawab pertanyaan. Dalam pertanyaan di sini juga banyak teorian. Sebab kalau dia menjawab pertanyaan adalah bentuknya kisah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab empat pertanyaan. Pertanyaan harus dia jawab. Yang pertama tentang umurnya, di mana dia hadir. Setiap saat dari umurnya akan dipertanyakan. Kemudian yang kedua tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan. Sekarang kulitnya sudah menjadi keriput, mudanya sudah hilang, kulitnya sudah usang. Di mana dia usangkan? Akan dipertanyakan. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang harta. Ya, ada dua sudut pertanyaan tentang harta ini. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari sumber yang halal atau haram? Dan kemana dia belajar? Dan khusus untuk masalah harta ini, hisabnya panjang. Sampai diterangkan di dalam hadis Abu Hurairah di Ashabul Sunan bahwa orang-orang kaya masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang miskin masuk surga. Atau apa? Orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Sebab harta ada hisabnya. Banyak pertanyaannya. Karena itulah berusahalah untuk menggunakan harta itu pada tempatnya yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan. Dan ini kaidah dalam kehidupan. Sangat indah dari ucapan Ibnu Dhabi al-Id rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Ma takallamtu bikalamin wala amiltu amalan illa a'adattu laha jawaban baina yadayillahi azza wa jalla." Tidaklah saya berbuat, tidaklah saya berbicara dengan sebuah pembicaraan, tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan kecuali saya sudah siapkan jawabannya kalau saya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang harta ini saya, dari mana dia dapat? Kemudian pertanyaan yang kedua, kemana dia belanja? Pada hal yang dihalalkan atau pada hal yang diharamkan? Apakah dia membelanjakannya dia digolongkan ke dalam orang mensyukuri nikmat atau orang yang tidak mensyukuri nikmat? Dua yang akan dipertanyakan. Kemudian yang keempat, dia akan ditanya tentang ilmu. Bagaimana dia beramal dengan ilmu itu? Ini empat pertanyaan. Contohnya dari pertanyaan di akhirat. Ada namanya nifaq setelah kisah. Di nifaq. Dia didebat akan kisahnya. Kalau ada nifaq seperti ini, dia pasti kena siksaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ نُوْكِشَ الْكِسَارَ عُدِّ. Siapa yang kisahnya dibuka, diperbicarakan, maka dia akan disiksa. Jadi ini pembagian kitab. Setelah dibagi kitabnya, kalau ada yang dikisah lagi, berarti itu pasti kena siksa. Pasti dia kena siksa. Iya. Dan di pembagian kitab dan kisah ini, terdapat hal-hal yang mengerikan. Yang wajib, lalu kita ingat. Sebab persaksian, kisah, itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Disaksikan oleh seluruh makhluk. Mulutnya terkunci. Yang berbicara adalah seluruh anggota tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya memberikan persaksian. Maka dia sama sekali tidak bisa menghindar. Sampai anak Adam itu diterangkan di dalam syariat. Ketika mulutnya dikunci, maka berbicara tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya berbicara apa yang dia lakukan. Maka anak Adam ini pun berkata, wahai anggota tubuh, ya, betapa pengkhianatnya kamu. Padahal dia yang saya membina kamu. Nah, karena anggota tubuh ini jujur dan menceritakan semua apa yang dia lakukan. Itulah keadaan manusia pada hari kiamat. Kemudian dikatakan di sini, إِلَى سَائِلِ الزَّلَازِلِ وَالْبَلَادِلِ الْمَعُودَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ. Dan banyak lagi dari kegoncangan-kegoncangan, kengerian-kengerian yang dipastikan pada hari yang sangat dahsyat ini. Pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian pada hari kiamat yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Dan insyaAllah kalau akan datang pembahasan tentang syafaat, tentang telaga, kita akan uraikan itu dan akan nampak dari sini bagaimana harusnya kita mengimani akan hari akhir. Kemudian kata beliau, wal maqalil ha'il, demikian pula kedudukan yang mengerikan, min as-sirat wal mizan, dari as-sirat jembatan. As-sirat ini jembatan. As-sirat yang dimaksud jembatan hakiki. Jembatan hakiki, bukan maknanya. Karena jembatan memang ada dua. Sirat memang ada dua. Ada sirat maknawi dan sirat apa? Hakiki. Ada sirat hakiki. Dan sirat yang dimaksud di sini adalah jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Jembatan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah dan kemestian. Siapapun namanya makhluk harus melewati. Allah berfirman, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti akan mendatangi jembatan di atas neraka jahannam. Itu adalah ketentuan dari Allah yang sudah dipastikan, tidak bisa berubah lagi. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selamat. Dan kami membiarkan orang yang zalim jatuh di dalam neraka jahannam dalam keadaan berdosa. Iya. Setiap manusia akan melalui jembatannya. Tapi jangan disangka bahwa jembatannya adalah jembatan antara Tenggara dan Samarinda. Ini jembatan disebutkan di dalam sebagian riwayat dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin dan tergelincir. Di tengah-tengah jembatan banyak duri-duri yang sangat besar menyambar-nyambar. Ya. Maka perhatikan, kira-kira siapa yang bisa selamat? Ini renungannya, wajib direnungi. Para nabi dan para rasul berada di ujung jembatan. Doa mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Setiap orang melalui jembatan sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya baik, nabi menceritakan ada yang melalui jembatan seperti kilat. Ada yang melaluinya seperti angin. Ada yang melaluinya seperti kuda kencang berlari. Ada yang melaluinya seperti orang yang berlari. Ada melaluinya dengan melangkah. Ya, lihat, ada di tengah jalan jantar-jantar yang menyambar. Yang dia bisa melaluinya, dibawa dalam neraka jahannam wal iyadz billah. Dibawanya dalam neraka jahannam wal iyadz billah. Maka ini dari kemuliaan di akhirat. Selain itu lagi, kita wajib merenungi ucapan yang kita baca di dalam salat. Di setiap harinya kita diwajibkan membaca 17 kali di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Sirat di sini dua penafsiran di kalangan para ulama. Sirat yang pertama adalah bermakna sirat maknawi. Ini penafsiran lebih jelas pada ayat. Setelahnya disebutkan sirat itu apa jalannya, orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang sesat dan bukan pula bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Jadi jalan maknawi, jalan kebenaran. Di sirat yang pertama kita mohon. Dan sirat yang kedua adalah sirat yang lurus setelah di kemudian hari di jembatan. Agar supaya seseorang apa mendapatkan kemudahan pada hari ini. Karena itulah ikhwan fillah sangat penting sekali memahami agama dan mempelajari. Orang yang tidak mengerti penafsiran sirat ini, jika dia membaca Al-Fatihah, maka mungkin bacaannya biasa saja. Tapi orang yang memahami sirat dua makna, ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, yauma tunjukilah saya jalan yang lurus, seluruh hatinya penuh dengan permohonan meminta jalan kebenaran yang lurus dan juga meminta keselamatan di jalan akhirat pada hari akhirat. Ini akan menambah kekhusyukannya di dalam ibadah. Dan ini semuanya tidak bisa didapatkan kecuali dengan jalur menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Ya. Mempelajari ilmu agama. Dan kita harus banyak dan lebih banyak lagi belajar. Ya. Dan belajar itu bukan untuk saat ini saja. Bukan hanya untuk daurah 1-2 hari. Belajar setelah itu pensiun. Atau menulis setelah itu bukunya disimpan menjadi pustaka yang dijaga. Tidak. Tapi dia adalah ilmu terus diulangi. Dipelajari, diamalkan di dalam kehidupan. Diamalkan di dalam kehidupan. Dan itu kata Imam Ahmad rahimahullah, man ilm atau man makbara ilal makbara. Kata beliau bersama kena hingga ke kuburan. Ini ucapan Imam Ahmad masyhur. Ketika beliau dijumpai oleh sebagian murid-murid beliau, dan beliau sudah tua Imam Ahmad. Dan ada tinta yang melekat di baju beliau, beliau masih menulis juga. Maka muridnya bertanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan dengan tinta ini? Maka beliau berkata, bersama tinta sampai ke alam kubur. Bersama tinta sampai ke alam kubur. Ya. Jadi kan dia menuntut ilmu. Dan ilmu ini adalah kehidupan. Ilmu itu adalah kebahagiaan. Maka siapa yang menghiasi hari-harinya dengan ilmu, memberikan waktu di dalam sehari untuk ilmu, maka dia akan merasakan indahnya hidup itu. Kebahagiaan di dalam hidup itu. Kebahagiaan yang tidak terasa, yang tidak pernah dirasakan oleh selain yang dibahasakan oleh sebagian para ulama dengan bahasa sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Karena kebahagiaan dengan ilmu dan amalan saleh di dunia ini. Dan itu pula ucapan sebagian ulama kita, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jalaluna 'alaihi bisuyuf." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, mereka pasti akan mencabut kita dengan pedang-pedangnya. Kalau mereka ini dengan kenikmatan yang kita miliki. Karena itu seorang penuntut ilmu, kalau dia memang jujur dalam menuntut ilmu, maka seorang penuntut ilmu itu mereka tidak punya selera dengan dunia. Mereka tidak akan dipalingkan dari ilmu kerana dunia. Tidak akan dipalingkan dari ilmu kerana dunia. Sebab dia merasakan bahwa ilmu itu kebahagiaan yang tidak ada lebih besar darinya. Orang yang benar dia menuntut ilmu, dia tidak mencari kekuasaan. Sebab dia tahu bahwa ilmu itu kekuasaan yang lebih hebat dari semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Ilmu adalah kekuasaan. Betapa banyak orang yang sadar, orang yang berhenti dari kejelekan, mereka berhenti dengan ilmu. Diingatkan dengan ilmu. Karena itu ilmu itu adalah sultan. dia adalah kekuasaan. Ya. Nah, ini kadang ya, ucapan ini bahwa ilmu adalah kekuasaan, ini kadang perlu dicermati. Kadang di dalam sebuah rumah tangga, kita ambil sudut yang kecil, sebuah rumah tangga, anak-anaknya adalah tanggung jawabnya, di dalam di bawah kekuasaan tangannya, tapi tidak bisa diatur. Dia mau ikut kepada orang tua. Jadi coba mereka berkuasa di atas anak-anaknya dengan ilmu syariah, yakin pasti semuanya akan menjadi baik. Sebab ilmu itu menundukkan hati, menundukkan hati. Dan perhatikan kekuasaan ini, orang-orang awali mereka diperangi oleh para sahabat dengan pedang. Itu tidak mempan bagi orang kawari, bahkan justru mereka mengangkat pedang. Dan mereka ingin menjemput kematian. Jadi perhatikan, kalau mereka dibutuhkan oleh Ibn Abbas tanpa pedang. Tanpa pedang besi, tapi dengan pedang ilmu. Mereka dibutuhkan dengan kekuatan ilmu. Rujuk dari orang-orang kawari 4.000 orang lebih. Ini dengan kekuatan ilmu. Nah, di antara kisah yang indah, apa yang disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Suatu hari beliau mengunjungi negeri Mang. Beliau ulama dari Khorasan. Apa beliau mengunjungi Khorasan? Beliau dari Marwazi. Beliau waktu itu datang ke Khorasan. Dan seorang perempuan dan ibu anak Harun al-Rashid, khalifah di masa itu, naik di atas istana. Di kejauhan perempuan ini melihat gumpalan debu yang naik ke langit, menunjukkan orang berjalan, orang banyak berjalan. Setelah dekat, ternyata satu orang diikuti oleh banyak manusia. Orang-orang yang mengikutinya sangat serius sekali, ingin mendengarkan dari orang yang berjalan ini. Sampai sendal-sendal mereka putus, dibiarkan saja. Maka heran perempuan ini. Dia bertanya kepada pengawal di bawah, siapa orang ini? Katanya ini adalah Abdullah ibn Mubarak. Datang berkunjung ke Khorasan. Disambut oleh manusia sedemikian rupa. Maka kata perempuan yang kata beliau, demi Allah inilah yang namanya kerajaan. Ini yang namanya kekuasaan. Bukan kekuasaan yang halus. Ini kekuasaan membuat orang tunduk dengan ilmu. Hati-hati menjadi tunduk dengan ilmu agama. Bukan mereka yang ditundukkan dengan harta, dengan kekuatan dan selainnya. Kelima orang yang merasakan nikmatnya ilmu agama, dia akan memahami bahwa ilmu itu adalah kekuasaan, sehingga dia tidak perlu mencari kekuasaan yang lainnya. Tidak perlu mencari hal yang lainnya. Dan ini dari hal yang sangat bermanfaat bagi hamba di dalam meraih kebahagiaannya di kehidupan ini. Ini beberapa nikmat dia rasakan di dunia, belum lagi di akhirat. Ilmu ini sangat bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada seorang hamba di akhirat kelak. Kemudian di sini Syekh rahimahullah berkata, wal mizan, dan timbangan. Dan kemudian pada hari kiamat terkait dengan masalah timbangan, kita wajib menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Timbangan yang menimbang amalan-amalan hamba. Timbangan yang menimbang amalan-amalan hamba. Allah sebutkan timbangan ini dalam Al-Quran. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. Timbangan pada hari itu adalah hal yang benar. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Siapa yang berikan timbangannya, maka mereka ini adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka pada hari kiamat ada timbangan. Ada timbangan. Dan timbangan ini menimbang amalan-amalan manusia, kecil maupun besar, semuanya ditimbang, diperhitungkan. Dan tidak seorang pun yang dizalimi. Hadis Bitafa menjelaskan tentang kartu yang ditimbang. Ini adalah hadis yang bagus dicermati terkait dengan masalah timbangan. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash ila Imam Ahmad, yu'tadi rajulin yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaiq. Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat disaksikan oleh seluruh makhluk. Timbangannya disaksikan oleh seluruh makhluk. Maka pertama diberikan catatan dosanya. Catatan dosanya 99 gulungan catatan dosa. Satu gulungan catatan dosa jauhnya sejauh mata memandang. Menurut dia sebanyaknya dosa yang dia lakukan. Setiap dari dosa ini ditanyakan kepadanya, benar kamu lakukan ini? Dia menjawab benar, wahai Rabb. Benar kamu lakukan ini? Dia menjawab benar, wahai Rabb. Terus, apakah ada dari catatan ini yang malaikat membolehi kamu dalam mencatatnya? Dia berkata, tidak wahai Rabb, semuanya benar. Dia akui semuanya. Jadi Allah, setelah Allah bertanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata, tidak wahai Rabb, saya tidak punya kebaikan. Allah firman bahkan, kamu punya kebaikan di sisi kamu. Dan kamu tidak diberi pahala. Dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu. Berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ini adalah orang yang bertauhid. Menjaga tauhidnya. Jelas ya? Tapi jangan ditangkap bahwa tidak ada sholat di situ disebut. Jadi kamu sholat tidak wajib. Tidak. Sebab la ilaha illallah ini tidak mungkin tertulis kalau tidak didukung dengan amalan lainnya menyebabkan dia tetap tertulis di situ. Jelas ya? Harus ada dari amalan yang membenarkan tauhidnya. Ya. Maka hamba ini pun melihat kartunya. Kemudian Allah firman, saksikan timbanganmu. Saksikan timbanganmu. Maka si hamba ini menampakkan seakan-akan tidak perlu untuk ditimbang. Apa gunanya satu kartu dibanding dengan 99 gulungan catatan dosa? Maka Allah firman, hadiri timbanganmu. Kamu tidak akan dibangun. Maka dinaikkanlah 99 gulungan catatan dosa di satu alat timbangan. Dan kartu ini diletakkan di satu alat timbangan. Ya, dari sini diketahui bahwa timbangannya adalah timbangan hakiki. Dan dia punya dua alat timbangan. Ya. Jadi maklum ya, menunjukkan bahwa timbangan hakiki benar-benar timbangan. Ada pun ahli kira di sini dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka katakan, oh ini bukan timbangan hakiki, tapi yang dimaksud adalah keadilan. Dimaksud adalah keadilan. Ya, jadi mereka kalau membaca hadis ini akan bingung sendiri. Loh, bagaimana caranya keadilan bisa seperti ini menimbang? Jelas ya? Ini adalah timbangan hakiki. Maka begitu kartu dan 99 gulungan dosa sudah diletakkan, ternyata 99 catatan dosa itu tersempat ke atas dan kartu lebih berat. Kartu lebih berat. Ya, ini menunjukkan keutamaan seorang untuk menjaga akidahnya. Ini saya sudah terangkan di awal pertemuan kemarin. Bahwa akidah ini, akidah yang benar ini, itu adalah kunci penyelamat. Di dunia dan di akhirat. Kalau akidahnya lurus, baik juga catatannya. Catatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan tertulis dengan baik dan terjaga. Tapi kapan akidahnya kurang, apalagi kalau dia merusak akidahnya, jangan berharap ia akan selamat kelak di kemudian hari. Maka memperbaiki akidah ini adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban atas kita semua. Kita wajib untuk selalu membenahi diri kita dan memperbaiki diri kita dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang benar. Baik, ini beberapa hal yang terkait dengan timbangan. Sebenarnya banyak pembahasannya terkait dengan timbangan. Yang saya di sini hanya menguraikan sesuai dengan apa yang diterangkan di buku saya. Saya tidak banyak meluas menguraikan yang lainnya. Ya, untuk uraian di pembahasan yang lain ini perlu seseorang baca buku-buku yang lain. Ya, hari ini doa akidah tersalat ashabul hadis. Besok baca buku akidah yang lain. Lusa baca buku akidah yang lain. Setelah itu baca lagi buku akidah yang lain. Walaupun pembahasan berulang, tapi kadang ada makna yang tidak ada di buku yang lain. Ya, dan di sini kita tidak bisa menyinggung seluruhnya karena waktu membahas. Dan masih tersisa beberapa pembahasan. Kemudian kata beliau rahimahullah, ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. Demikian pula disebarkannya kitab-kitab. Disebarkannya lembaran-lembaran. Ada suhuf. Lembaran-lembaran catatan disebarkan, yang dihamparkan dan di dalamnya ada timbangan-timbangan darah dari kebaikan maupun kejelekan dan selainnya. Kebaikan dan kejelekan semuanya akan dicatat. Semuanya akan dicatat. Allah firman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun amalan yang dia lakukan hanya sebesar biji khardal, biji yang kecil, kami akan datangkan amalannya. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisap. Semuanya akan dihisap oleh Allah, semuanya akan tercatat. Semuanya akan dilihat. Semuanya akan dilihat. Karena itu siapa yang ingin bergembira melihat catatan yang telah di kemudian hari, maka hendaknya dia perbaiki sejarah gerak-gerik, sejarah ucapannya di dalam, di kehidupannya di dunia ini, agar supaya dia gembira melihat hasilnya di akhirat kelak. Wallahu ta'ala. Baik, sudah berlalu waktu 3 menit. Ini akhir pembahasan tentang hari kiamat, dan insyaAllah ta'ala pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang syafaat. Ya. Dan saya berharap insyaAllah ta'ala kita menargetkan menyelesaikan buku ini dalam 2 pertemuan yang akan datang. Masih ada pertemuan setelah sholat asar dan pertemuan setelah sholat isya, insyaAllah ta'ala.